Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga dengan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita. Pada kesempatan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah sampai kepada pembahasan tentang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sudah kita sebutkan bahwasanya ilmu yang paling utama disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali kemarin adalah tentang tafsir Al-Quran, makna-makna hadis, dan juga mempelajari tentang halal dan haram. Ya, yang bersumber dengan pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang masyhur yang diikuti. Dan juga tidak lupa seorang muslim dan muslimah hendaklah mempelajari ilmu yang sangat penting juga, yaitu mempelajari tentang at-tauhid. Mengenal makna tauhid dengan pemahaman yang benar, kemudian mengamalkannya. Maka sesungguhnya mempelajari tauhid sebagai sebuah ilmu yang penting ini akan membawa banyak keberuntungan, kebahagiaan. Namun sebaliknya, orang yang tidak mengenal tauhid lalu menjadikan terjatuh kepada syirik, maka dia akan terjatuh kepada kesengsaraan di dunia wal akhirah. Maka nikmat bisa mempelajari ilmu, kemudian nikmat bisa mengumpulkan amal soleh, ini merupakan keutamaan dan rahmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, karena sebab keutamaan Allah lah, dan karena sebab rahmatnya lah, oleh karena itulah kalian hendaklah berbahagia. Berbahagia dengan ilmu dan amal saleh yang telah kalian kumpulkan. Wa khairum mimma yajma'un. Ilmu dan amal saleh itu merupakan sebaik-baik apa yang telah kalian kumpulkan. Ya. Maka ketika seorang bisa memahami Islam dengan pemahaman yang benar, ya, kemudian bisa mengamalkannya, hendaklah dia berbahagia. Dan itu merupakan sebaik-baik apa yang dikumpulkan. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ya, karena seorang bisa beramal saleh, ya, di atas bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada dunia. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "Man shalah rak'ataini qabla al-fajri," atau dalam riwayat, "Rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Bahwasanya dua rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, ya, dia lakukan sebelum sholat subuh, yakni sholat qabla subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Ya, seorang bisa bangun pagi, ya, lalu dia ketika mendengar azan subuh, masuk sholat subuh, dia lakukan dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, bukankah ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan itu akan mengumpulkan baginya sekian banyak kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ini salah satu contoh pintu kebaikan. Setelah kita tahu, kita mengamalkan. Coba kalau setiap hari seorang, ya, setiap pagi, ya, bangun pagi, tidak dilupakan dua rakaat sebelum subuh. Kira-kira gimana? Dapat banyak kebaikan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita punya dunia dan seisinya, sudah bisa dibayangkan berapa banyaknya, ya. Ya. Namun kadang seorang, ya, bangun pagi bukan untuk melakukan dua rakaat sebelum subuh, ya. Nah, kadang begitu bangun langsung ngambil dagangan pergi ke pasar, ya. Lupa sholatnya dia. Ya. Seharusnya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk mengejar sebaik-baik apa yang dikumpulkan di dunia ini, yakni pahala. Ya. Ini semuanya pintu kebaikannya adalah bersumber dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang karena begitu pentingnya kita memahami ilmu yang bermanfaat, maka setelah kita ilmui, kita harus berpegang teguh dengannya. Ya. Maka bab yang akan kita bahas adalah al-i'tisamu bil kitab was sunnah. Berpegang teguh, ya, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Berpegang teguh itu artinya seorang berusaha untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Berusaha memegang, mengamalkan, membela, mendakwahkan ajaran-ajaran, prinsip-prinsip yang ada di dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi jangan sampai sudah mengetahui Quran, mengetahui hadis yang sahih, lalu kita tidak berusaha memegangnya, yakni mengimaninya, yakni mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tapi hendaklah seorang itu berpegang teguh. Berpegang teguh bukan maknanya Qur'annya dikasih tambang, dipegang, ya, di apa kemana-mana diikat di tubuhnya, bukan itu, ya. Yang dibukan berpegang teguh di sini barakallahu fikum, memegang prinsip-prinsip isi daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini disebutkan beberapa ayat dan hadis. Yang pertama surat Ali Imran ayat 103. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian, ya, bihablillah, dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah kalian. Ya. Di dalam ayat ini surat Ali Imran 103, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan tali Allah yakni Al-Qur'an. Di antara makna hablullah itu adalah Al-Qur'an. Lalu dibawakan sebuah riwayat oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwasanya inna hadzal Qur'an huwa hablullah al-matin wa huwa nurul mubin wa huwa syifaun nafi' ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ah. Yakni tafsir daripada hablullah adalah Al-Qur'an, dan Qur'an itu merupakan tali yang kokoh, cahaya yang terang, obat yang bermanfaat, penjagaan yang bisa menjaga bagi orang yang memegang teguh dengannya, keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Ya. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana pula hadis Nabi dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, innallaha yardha lakum salasa wa yasfatu lakum salasa. Allah ridha 3 perkara, membenci dengan 3 perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh kalian dengan tali Allah seluruhnya. Jangan bercerai-berai. Jangan keluar dari jalannya Rasulullah SAW. Jangan keluar dari prinsip-prinsip yang ada dari Islam. Wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan kalian saling memberi nasihat kepada orang yang Allah berikan urusan, kekuasaan dari urusan kalian. Dan Allah membenci wa yasqatu lakum salasa qila wa qala. Ya. Membenci kepada kalian 3 perkara juga. Qila wa qala. Yakni memberitakan berita yang qila wa qala, berita yang tidak benar adanya. Kasratus su'al, hanya meminta atau ya yang tidak bermanfaat, atau banyak su'al bisa maknanya meminta atau banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Ini hadis Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Jadi barakallahu fikum, berpegang teguh kepada tali Allah ini perkara yang diridhoi oleh Allah. Sehingga disebutkan di sini beberapa keutamaan, kebaikan bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Yang pertama, orang yang berpegang teguh dengan agama ini, Al-Qur'an dan Sunnah ini, minal muhtadin, digolongkan orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk. Ya. Orang yang mendapatkan petunjuk itu orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Setiap hari kita minta petunjuk ya. Ihdinash shiratal mustaqim. Seorang wanita setiap hari sholat. Maka seorang wanita ketika sholat di dalam surat Al-Fatihah, dia selalu meminta ihdinash shiratal mustaqim. Maka ketahuilah, shiratal mustaqim, jalan yang lurus akan diperoleh. Dan Allah akan berikan dengan cara orang tersebut berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Ali Imran 101, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila sirati mustaqim." Siapa saja yang berpegang teguh kepada Allah. Ya. Siapa saja yang berpegang teguh kepada Allah, faqad hudiya ila sirati mustaqim. Sungguh, dia telah dibimbing menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan agama, dengan pemahaman Al-Quran, bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tentu dengan pemahaman para salaful ummah, ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik. Yakni orang tersebut akan dimasukkan ke dalam rahmatnya dan akan terbimbing di atas siratal mustaqim. Dalam surat An-Nisa 175, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, maka adapun orang-orang yang beriman, وَاْتَصَمُوا بِهِ, dan berpegang teguh, وَاْتَصَمُوا, dan mereka itu berpegang teguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasayudkhiluhum fi rahmati minhu wa fadlin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam rahmatnya dan keutamaannya, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah bimbing mereka kepada jalan yang siratam mustaqima, kepada jalan yang lurus. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati dan kami cintai, kata Ibnu Katsir, Allah akan bimbing mereka kepada siratan mustaqima. Siratan mustaqima ay tariqan wadhiha. Jalan yang jelas. Ya. Jalan yang jelas. Ya. Jalan yang jelas bagi orang mukmin, yakni jalan yang di atas pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi. Ya. Yang akan mengantarkan kepada rahmat, akan menghantarkan kepada keutamaan pahala, akan menghantarkan kepada jannah. Ya, itulah orang yang berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu di sini disebutkan juga di antara kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bimbingannya Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menggolongkan dia termasuk orang yang untung. Ya, orang yang beruntung. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa saja yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ya. Mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa yakhshallaha, dan dia takut dan bertakwa kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Sehingga para sahabat dan istri-istri para sahabat, mereka adalah orang-orang yang selalu mentaati, bertakwa dan takut kepada Allah. Sehingga setiap ada ayat, ada petunjuk dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang bersegera mengejar keberuntungan. Ya. Dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan, yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal. Kata Aisyah, semoga Allah selalu memberikan rahmat, ya, kepada para wanita-wanita muhajirat, wanita-wanita yang hijrah dari kelompok yang pertama. Kenapa? Lama anzalallah, setelah Allah turunkan, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Itu surat An-Nur 31. Ketika turun, syariat kewajiban memakai apa? Hijab, menutup aurat. Ya, hendaklah mereka menurunkan kain-kain mereka di atas dada-dada mereka. Di wanita ketika keluar rumah, ya, disuruh memakai apa? Hijab. Hijab, ya, jilbab kalau bahasa kita. Kata Aisyah, begitu turun ayat ini, syaqqna murubahunna fahtamarna biha. Para wanita itu langsung mengambil kain, ya, lalu mereka menyobek kain, digunakan untuk apa? Langsung cepat diambil kain yang belum belum sempat dirapikan, langsung diapakan? Sobek, diambil, sekiranya bisa untuk dijadikan sebagai penutup aurat mereka. Iya. Mereka jadikan sebagai khimar, kerudung-kerudung. Ya. Cepat mereka mengejar perintah-perintah Allah Ta'ala dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menunda-nunda, ya. Ini wanita-wanita yang didoakan, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada wanita muhajirah. Karena mereka orang yang bersegera, cepat mengerjakan seruan, panggilan Allah dan Rasul. Kainnya diambil, belum sempat kalau kita dijahit, ya, langsung aja. Nah, pokoknya ada kain diambil, sobek, langsung diapakan? Dipakai menutupin aurat mereka, kepala mereka, sampai menutupi dada-dada mereka. Itulah ketundukan wanita-wanita muhajirat yang dipuji. Aisyah radhiyallahu anha. Maka seorang wanita, ya, ketika mendengar seruan Allah dan Rasulnya, segera kalau ingin mendapatkan apa? Keberuntungan. Ya, karena orang yang beruntung, orang yang menaati Allah dan Rasul. Para pendengar sekalian yang kami hormati, berpegang teguh kepada Allah. Selanjutnya, termasuk akan digolongkan oleh Allah sebagai ahlul jannah. Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan digolongkan sebagai ahlul jannah. Siapapun. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku, ya, mereka akan masuk ke dalam jannah. Ya. Illa man aba. Kecuali orang yang menolak, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Para sahabat heran, ya, masa jannah yang penuh dengan kenikmatan kok ada orang yang, kata Nabi, ada orang yang enggan, ya, enggan masuk jannah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa man yaba, ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk jannah? Enggan, kata Ibnu Hajar, yakni al-imtina alaihim anittukul majasan anil-imtina an sunnatih wahuwa isyanu rasul. Jadi, orang yang enggan itu digambarkan di sini adalah orang yang enggan masuk ke dalam jannah sebagai gambaran orang yang menolak, ya, menolak sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang enggan masuk sunnah, yaitu orang yang enggan mengikuti sunnahnya Nabi, bimbingannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermaksiat dengan nasihat bimbingannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hakikatnya orang yang enggan masuk jannah. Walaupun oleh saya mengatakan saya ingin masuk jannah, tapi apa yang dia lakukan dari penolakannya, pengingkarannya, ya, ketidaktundukannya dia terhadap bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya adalah lisanul hal yang dia enggan masuk ke dalam jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja, di sini pakai man umum, siapa saja, ya, secara umum siapa saja, laki-laki atau perempuan, yang dia termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka siapa saja umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia mentaati aku, masuk jannah. Dan siapa saja yang memaksiati kepadaku, faqad aba. Berarti dia orang yang enggan masuk ke dalam jannah. Ya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang yang menolak, enggan terhadap bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini memiliki ancaman yang keras. Sehingga para sahabat dulu, para sahabat, mereka orang yang sangat tunduk, taat kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan takut kalau sampai menyelisihi. Lihatlah orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang terbaik setelah Rasul dari umat Islam ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallam kecuali aku lakukan. Kenapa? Tidak ditinggalkan tapi malah selalu dijaga dan diamalkan. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrih an azigha. Aku khawatir jika aku tinggalkan apa yang diajarkan, apa yang diamalkan dari bimbingan-bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, aku akan tersesat. Iya, aku akan tersesat dari siratal mustaqim. Ya. Oleh karena itulah para pendengar sekalian rahimani wa rahimahullah, seorang wanita harus banyak belajar mengenal bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, agar dia bisa berjalan di atas siratal mustaqim, agar dia selamat, tidak menyimpang dari siratal mustaqim, sehingga dia selamat masuk ke dalam jannah. Ya. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena memang menolak dan menentang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang azabnya, tegurannya langsung di dunia. Ya. Dikisahkan oleh Salamah ibni Aqwa radhiyallahu anha di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2021. Dikisahkan oleh Salamah ibni Aqwa radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki sedang makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Kita tahu ya, adab makan pakai tangan kanan. Nah, kita tahu adab-adab makan, baca bismillah pakai tangan kanan, ya. Tapi orang ini makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri. Maka Nabi memberi nasihat, kul biyamini. Makanlah dengan tangan kananmu. Qala, kata Salamah ibni Aqwa, orang itu menjawab, la astati'u, aku tidak mampu makan pakai tangan kanan. Ya. Ternyata orang itu menjawab, aku tidak mampu makan dengan tangan kanan. Maka ma mana'ahu illal kibar. Tidaklah dia menolak perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena sombong. Ya. Maka Nabi mengatakan, lasta ta'ta. Kamu pasti tidak akan mampu makan pakai tangan kanan. Karena sombong. Kata Salamah, fama rafa'aha ila fih. Orang itu tidak mampu mengangkat makanan dengan tangan kanannya dengan ke dalam mulutnya. Hadis Muslim. Ya. Ini teguran langsung di dunia ya. Cukup mengerikan. Tidak maknanya kemudian kalau belum ditegur di dunia orang itu selamat. Ya. Dan tentu sebab justru yang kita takutkan kita diberi azab tapi kita tidak terasa sedang diberi azab. Ini yang mengerikan. Kalau tangannya langsung tidak bisa terangkat, mungkin wah tobat saya ini, tidak ngulangi saya ya. Ya, kalau saya seorang wanita ya tidak taat kepada perintahnya Nabi SAW langsung ya. Begitu tidak taat langsung rambutnya atau apa namanya keluar sekian banyak penyakit ini gara-gara tidak taat ini. Mungkin orang langsung segera langsung apa? Taubat ya. Yang mengerikan justru ini. Kita diberi azab, diberi oleh Allah Ta'ala azab karena menyimpang, tapi kita tidak merasa. Nah, ini yang akan banyak menimbulkan azab-azab yang lain. Maka kita mohon kepada Allah keikhlasan dan ketundukan agar bisa menjalankan bimbingan Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Sekecil apapun itu, hendaklah kita berusaha menjalankannya. Ini insya Allah diantara keutamaan yang keberapa tadi? Keempat satunya. Yang keempat, dan kita lanjutkan lain waktu. Insya Allah, segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.